Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi hadith sallallahu alaihi wasallam fi ta'un wa ilajuh wal ihtiraz minhu. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, terapinya, pengobatannya, pencegahannya, semua sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bis sahihain an Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas an Abi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a yas'alu Usamah bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Madza sami'ta min Rasulillah fi ta'un?" Wahai Usamah, apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW terhadap ta'un? Faqala Usamah, qala Rasulullah SAW, "At-ta'un rizun ursil ala ta'ifatin min Bani Israel wa ala man kan qablakum. Fa'idha sami'tum bihi bi'ardin falatadhulu alih. Wa'idha waqa bi'ardin wa'antum biha falatakhruju minha firaran minhu." Kata Rasulullah SAW, at-ta'un adalah rizun, hukuman yang Allah utus, yang Allah kirim kepada beberapa kelompok Bani Israel, Yahudi. Wa ala man kana man qablakum, dan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bi ardin, apabila kalian mendengar ta'un, penyakit menular, virus dan yang semisalnya, terjangkit atau menjangkiti satu daerah, satu negeri, satu negara, satu wilayah, fala tadkhulu alaih, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam tempat tersebut, ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila sudah masuk, terjangkiti pada satu daerah, satu negeri, dan kalian masuk di dalamnya, sudah ada di dalamnya, sudah tinggal di dalamnya, fala takhruju minha firaran minhu, maka janganlah kalian sekali-kali keluar dari negeri tersebut, tempat tersebut, daerah tersebut, karena lari dari penyakit ta'un, karena lari dari penyakit ta'un. Firaran minhu, ya kalau berobat beda lagi, ya kalau takut, ya nam dari ta'un, ya maka ini yang dilarang. Kalau menghindari seperti kisahnya Umar bin Khattab, ya dari Madinah ke Syam, ya kemudian balik lagi, ya karena belum masuk, maka tidak mengapa. Dan kebanyakan para sahabat masuk ke negeri Syam ketika itu, sehingga banyak yang meninggal, seperti Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau keluar atau lari dari ta'un, nafir min qadirillah ila qadirillah, kami keluar atau lari dari takdir Allah kepada takdir yang lainnya, artinya tidak masuk ke negeri Syam, ya karena di situ ada ta'un, ada penyakit menular, ada virus, kepada takdir ketentuan Allah yang lainnya. Ada ya juz, yang seperti ini boleh. Nah, itu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa fi sahihain aydan an Hafsata ibn Sirin qalat qala Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un shahadatun likulli muslim. Di dalam sahihain dari Hafsa binti Sirin berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah syahadatun, mati syahid, ya, bagi seorang muslim. Makanya ketika terjadi ta'un di mana? Di Syam, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya, karena ingin mati syahid, maka beliau, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masuk dan pada meninggal ya dengan syahid. Nah, ini keutamaan, sehingga keutamaan ya orang-orang yang terkena taun, penyakit menular, virus dan yang semisalnya, maka enam ini merupakan syahadah, mati syahid bagi mereka. Tentunya taun bukan sekarang saja. Allahul musta'an. Ya. Taun penyakit menular itu bukan sekarang saja, bukan. Ya, bukan artinya corona saja, bukan sebelumnya. Sebelum corona sudah ada. Ya, black death misalkan. Penyakit hitam. Virus hitam yang mematikan, ya, sehingga mereka berusaha mencari obat sampai ke Nusantara ini. Coba lihat, cari obat sampai ke Nusantara. Nah, ini keunggulannya sebenarnya, penawarnya, terapinya sudah ada. Ya, rempah-rempah ketika itu harganya naik, karena yang memiliki yang punya bahan bakunya hanya di Indonesia ketika itu. Ya, mungkin daerah yang lain ada, tapi sedikit. Nah, bayangkan ketika itu, ya, terjadi taun. Dan sebelumnya, bahkan zaman Rasulullah SAW sudah ada. Sebelum zaman Rasul SAW juga sudah ada. Ya, artinya taun, yang namanya taun, penyakit menular itu, ada bala malapetaka musibah. 6 wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, suatu musibah yang tertimpa kalian disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Kadang satu daerah yang kumuh, yang kotor, ya. 6 terkena taun. Bisa jadi bisa, kenapa enggak bisa? Nah, kotor, airnya kotor, limbah, dan lain sebagainya. Ketika mereka menggunakan air keracunan, makan, dan lain sebagainya. Ini penting. Ya, penting ya, kebersihan. Sehingga dalam Islam sudah diajarkan ini semua. Bukan ilmu yang baru, bahkan dalam Islam sudah lengkap. Tapi karena orang-orang kafir mencurinya dan kaum muslimin menelantarkannya, membiarkannya, melalaikannya, seolah-olah ilmu yang paling hebat adalah mentereng ilmu yang ini, yang wah, yang itu, dan lain sebagainya. Nah, tertipu, padahal hakikat ilmu yang dipakai ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan nah mencekam, sudah terkandung dalam agama Islam ini, sudah ada semua, tinggal dibaca, digali, dipelajari, diamalkan. Alhamdulillah, nah ya sudah ada solusinya, sudah ada jalan keluarnya, seperti masa-masa paceklik, masa-masa susah, masa-masa perang, ya, ekonomi dalam keadaan perang, kesehatan dalam keadaan perang, berbeda dalam keadaan kondisi normal, nggak ada perang, nggak ada ini, nggak ada itu, beda. Tapi kalau sudah dalam keadaan perang, kalau sudah dalam keadaan susah, paceklik, kesusahan, ekonomi menurun, ini sudah harus persediaannya banyak. Sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, 7 tahun masa subur, tanaman subur, gandum, biji-bijian dan lain sebagainya, semuanya disimpan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam selama 7 tahun untuk mempersiapkan 7 tahun berikutnya. Masa-masa susah, paceklik, payah, susah, barang mahal, barang berkurang, ini dan itu. Kalau zaman sekarang ya beras misalkan, ya terigu misalkan dipersiapkan. Artinya bukan panik buying, bukan panik membeli dalam keadaan panik, bukan. Memang serba mahal, serba susah. Artinya dari kita juga harus hemat, ya, harus diirit-irit. Yang penting bisa makan misalnya. Karena perjalanan bakal lama. Ya, kisahnya Nabi Yusuf saja hampir 14 tahun. Itu baru keadaan-keadaan yang mencekam di masyarakat. Artinya, ilmu-ilmu yang seperti ini sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita membaca, mempelajari, merenungkan, mengambil ilmu dari kisah-kisah mereka. Kisah-kisah mereka. Ya, siapa yang tahu awal-awal corona dalam keadaan panik ini itu. Barang langka. Setelah corona, barang langka lagi. Setelah itu, barang langka lagi. Yang seperti ini kan. Minimal kaum muslimin mengambil ibrah. Minimal kaum muslimin mengambil pelajaran. Ya, pelajaran. Bukan dalam keadaan panik, bukan. Ibrah, pelajaran dari keadaan-keadaan kisah-kisah dahulu, keadaan yang sekarang, ya realnya memang susah. Yang kerja dulu gampang, sekarang susah. Yang jualan dulu gampang, sekarang susah. Ibrah dari kisah-kisah perjalanan hidup ini harus bagi kita kaum muslimin mengambil hikmah di balik itu semua. Jangan sampai merasa lalai, tersibukan dengan YouTube, tersibukan dengan TikTok, tersibukan dengan konten, tersibukan dengan naudzubillah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang melalaikan, sehingga terlena. Wah, gampang sekarang, udah maju, udah hebat, ada ini, ada ini. Iya lah, kalau perang mana ada ngomong medsos, tidak ada. Ya, kalau kondisi perang tidak ada yang namanya medsos, semua diblokir semua. Ya, nggak bisa yang seperti itu. Sehingga pelajaran hikmah banyak dari kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para rasul yang kita ambil pelajaran dari Al-Qur'an, ibrah dari mereka-mereka. Bukan sekarang saja, penyakit menular, virus bukan sekarang saja, dulu. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, Muhammad SAW, sebelumnya sudah ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan penyakit, melainkan sudah diturunkan penawarnya, obatnya, terapinya, solusinya. Agama Islam sudah lengkap, nggak usah bingung-bingung. Ya, Allah Maha Sayang terhadap hamba-hambanya. tinggal kita bagaimana menggalinya, mempelajarinya, mengetahuinya, mengambil ibrah, mengambil ilmu dari itu semua. Nah, keadaan dalam keadaan susah berbeda ya dengan dalam keadaan normal. Ya, itu harus dibedakan. Sehingga bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sukses di dalam mengemban amanah selama 14 tahun menjaga persediaan bahan baku dan lain sebagainya. Nabiullah Yusuf alaihissalam, keadaan-keadaan ini sudah ada dari dulu. Ya, kita hanya mengambil ibrah persiapan, ibrah pelajaran. Ya. Naam, hikmah di balik itu semua. Allah Maha tahu dari hikmah-hikmah yang ada. Nah, tahun pun seperti itu, penyakit pun seperti itu. Nah, wabah, penyakit, virus, tahun, penyakit menular, dan yang semisalnya sudah ada dari dulu sampai sekarang, dan bahkan sampai hari kiamat ada. Sehingga jangan merasa aman. Oh, ada virus lagi, ya bisa saja. Ya bisa saja, kenapa enggak? Nah, bisa saja, kenapa tidak? Sehingga at-ta'un min haitsul lughah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ta'un ditinjau dari segi bahasa, nau'un minal wabah, jenis dari wabah, penyakit. Ya. Wabah penyakit. Nah. Kalau sahib sihah wa inda ahli tib, ini dikatakan oleh pengarang Komus As-Sihah. Menurut para tabib, waramun radiyun qatal yakhruj ma'ahu talahub syadid mu'lim jiddan yatajawaz al-miqdar fi dzalik. Ada luka yang jelek, koreng, borok, yang membunuh, bukan koreng biasa, bukan borok biasa, bukan luka biasa. Luka bisa di luar, bisa di dalam. Jangan, oh enggak ada luka di luar. Enggak. Dalam organ tubuh, di paru-parunya luka, koreng. Jantungnya luka, koreng. Bisa, bisa, kenapa enggak bisa? Qatal, yang membunuh. Bisa membunuh. Ya khruj minhu talahubun syadidun, keluar darinya. Naam, borok ya yang meleleh yang sangat berat, yang sangat menyakitkan sekali. Ya, yatajawazul miqdar, lebih berat daripada biasanya. Artinya biasa kadang sakit, ya sakit memang, tapi ini kalau sudah ada wabah, bisa dua kali sakitnya, tiga kali, sekian kali lipat sakitnya, itu wabah. Lebih sakit daripada biasanya, normalnya. Wa yasir ma haula bil ikda bil aktsar aswad aw akhdar aw akmad. Sehingga luka yang ada di sekitarnya bisa saja hitam, hijau, coklat, ya atau apapun warnanya. Sehingga enggak heran orang kena penyakit menular kok wajahnya hitam, wajahnya hijau misalnya, wajahnya kemerahan atau hitam dan lain sebagainya, coklat misalnya. Ya bisa saja, kenapa enggak bisa? Karena wabah. Wa ya'ul amru ila taqarruh sari'an. Sehingga menjadi luka seluruh tubuhnya secara cepat menularnya. Wa wil aktsar, dan kebanyakan yahdul fi tsalatsa mawadhi', kebanyakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah pada tiga tempat. Fil ibat, pada ketiak, khalful udhun, di belakang telinga. Ya, wal arnabah, wa fil luhum rakhwah, dan pada Naam, dilihat roh-roh apa? Daging apa? Ujung hidung, ya, bagian daging tubuh yang lunak. Al-Muhim, ini mungkin dulu, sekarang ya sudah sampai paru-paru, jantung, sendi, bahkan ibu hamil bisa keguguran, kena virus, kena wabah, banyak, ya, ini dulu, mungkin di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekarang ya, corona menyerang mana? Paru-paru. Ada yang menyerang ginjal, ada yang menyerang ini, menyerang itu. Ada yang hitam wajahnya. Hah, ada yang langsung stroke, penyumbatan. Ada yang menyon wajahnya, ada kena. Al-Muhim, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kebanyakan seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, keadaan, situasi, peradaban dan lain sebagainya berkembang, berkembang, berubah-ubah, berkembang dan berbeda-beda, berubah-ubah. Ya, ada yang kena itu stroke, nggak bisa. Ya, macam-macam, macam-macam. Ada yang muntah-muntah, ada yang sudah berubah, sudah berkembang sekarang. Dulu mungkin seperti itu, sebatas koreng, hidung, ya, luka, sebatas itu mungkin. Ya. Nah. Wabi adharin an Aisyah annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'un qad arafna. At-ta'an qad arafna. Di dalam asar dari Aisyah, beliau berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, at-ta'an, kami sudah tahu penyakit perut, ta'an. Fama ta'un, apa itu ta'un? Kala guddatun ka guddatil ba'iri yakhruju fil maraq wal ibt. Koreng, luka. Ya. Nah, yang dialami luka atau koreng, ya, infeksi dan yang semisalnya oleh binatang unta yang biasanya keluar pada bagian muncul ketiak, ya, dan yang sejenisnya. Nah, ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Artinya hewan saja bisa terkena wabah hewan. Makanya ada flu burung, ada apa lagi? Apa lagi? Yang onta itu, onta menular. Ada lagi banyak. Hewan kalau sudah menular, menular semua, mati semua, bisa. Ya, dan ini berbahaya karena nggak bagus, nggak rapi, nggak bersih. Manusia pun seperti itu. Ya, manusia pun seperti itu. Hewan saja bisa kena, lebih-lebih manusia. Selokannya, drainasenya, pakaiannya tumpuk gitu aja. Pakai sekali mau dicuci enggak, nanti udah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan baru cuci. Buang kayak gitu, jangan dicuci. Ya. Nah, harusnya sekali pakai cuci, sekali pakai cuci. Nah, bersihkan. Semuanya ini sudah diajarkan oleh Islam. Semuanya ini sudah diajarkan oleh Islam. Sudah sempurna Islam. Bagaimana kitanya, ya, mengambil pelajaran dari itu semua, mengambil ibrah dan hikmah dari kejadian-kejadian, dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mengambil pelajaran dari itu semua, sehingga kita mencukupkan dengan ilmu-ilmu yang Allah turunkan. Ya, adapun sekarang bagaimana kaum muslimin akan siap siaga dalam keadaan agamanya saja sudah ditinggalkan, sholat lima waktunya saja sudah ditinggalkan, waliyadzubillah, yang mereka malah sibuk dengan medsos 24 jam, naudzubillah, sibuk dengan game, main game. Kenapa? Karena dapat duit, dikasih apresiasi. Allahu Akbar. Bagaimana kalau mati dalam keadaan main game, kejang-kejang dia, main game, gol misalkan, langsung mati habis gol, badannya kejang-kejang, naudzubillah. Dan ada banyak yang seperti itu, kecanduan games, kecanduan permainan-permainan seperti itu, dan itu merusak dirinya, merusak tubuhnya, merusak pikirannya. Ya, waliyadzubillah. Sehingga waspada. Ya. Nah, lebih baik mereka apa? Olahraga, hal-hal yang bermanfaat. Ya, olahraga, ngangon kambing, ngangon sapi, ya, dapat duit, dapat faedah, dapat fulus. Ya. Dengan akal sehat tentunya. Adapun main game ini juga dapat uang kok. Iya, tapi tanpa akal sehat. Ya, waliyadzubillah. Kecanduan dengan hal-hal yang seperti itu. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.